begitu mudah kau sakiti, sedang kesabaranku mulai hilang kini. Walau di hatiku menanggung beban dan berat untukku lepaskan. Kesabaranku mulai hilang kini.